Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memandang saudaranya dengan kasih sayang, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya." Al-Hadis dikutip dari terjemahan buku Dakwah dan Hati karangan Abbas Asy-Syi. Bersama hembusan angin ku berjalan beriringan, menembus malam yang dingin, menyusuri perkampungan di lereng-lereng pegunungan. Ingin ku berbagi cinta dan sayang untuk seluruh umat manusia, hingga menjadi harga tegaknya kemuliaan dan kejayaan yang kini terancam hilang. Panas terik berlayar bersama hembusan angin ku berjalan beriringan, menembus malam yang dingin, menyusuri perkampungan di lereng-lereng pegunungan. Ingin ku berbagi cinta dan sayang untuk seluruh umat manusia, hingga menjadi harga tegaknya kemuliaan dan kejayaan yang kini terancam hilang. Panas terik hari, dia malam daya dunia, terasa manusia segala dunia, bukan menghalangi apapun rintangan, karena Allah jadi harapan. Harta dan benda jiwa ku korbankan demi satu tujuan. Bersama hembusan angin ku berjalan beriringan, menembus malam yang dingin, menyusuri perkampungan di lereng-lereng pegunungan. Di lereng-lereng pegunungan.